نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita Rabu malam Kamis untuk kembali membahas dari kitab yang ada di hadapan kita, Kitab Al-Arba'un Haditsan fi Hifdzi La Ilaha Illallah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah taala. Dan alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, pada minggu yang lalu kita telah banyak mengambil faedah dari Al-Ustaz Johari hafizahullah taala tentang pentingnya cinta karena Allah subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang yang beriman, ini betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa taala dan juga cinta kepada siapa saja, juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai bentuk untuk menyelisihi mereka orang-orang kafir, yang mana mereka sangat mencintai sesembahan-sesembahannya mereka, sangat mencintai rob-robnya mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu bersama Ustaz Johari, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, menjadikan sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebabnya mereka yuhibbunahum, mereka itu mencintai tandingan-tandingan tersebut, كَحُبِّ اللَّهِ, sebagaimana mereka itu mencintai Allah. Akan tapi orang yang beriman, Allah menyatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka itu sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya hal ini penting bagi kita, kita dasari persahabatan kita, kita dasari majlis kita itu berdasarkan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cinta sebagaimana cintanya orang-orang musyrik yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan mereka sehingga mereka terjatuh dalam syirkul mahabbah. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit dari faedah saling cinta kepada Allah, saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana memang kita syariatkan sebagai sesama muslim, kita disyariatkan untuk saling mencintai karena Allah, dan disunnahkan untuk kita sampaikan perasaan cinta kita kepada saudara kita juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bagi orang yang mengetahui saudaranya itu mencintai karena Allah, maka dia juga disunnahkan untuk memberikan jawaban ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Ini adalah sunnah yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kemudian juga di sana saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa dampak yang positif. Akan membawa faedah yang sangat mulia, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada mereka orang-orang yang cinta karena Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya diceritakan ada seorang laki-laki yang dia ingin pergi ke suatu desa. Maka kemudian Rasulullah menyatakan fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menghadangnya dalam rangka untuk ditanya apa alasan kenapa dia pergi ke kampung lain, ke rumah saudaranya. Falamma ata alaihi qala aina turid. Maka ketika malaikat itu sampai kepada laki-laki tadi, malaikat tersebut menyatakan aina turid, mau kemana kamu, apa yang kamu inginkan? Qala, kemudian laki-laki menyatakan uridu akhan li fi hadzal qaryah, aku ingin untuk mengunjungi saudaraku ini di desa ini. Qala, kemudian mereka tersebut menyatakan hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah engkau ada suatu kenikmatan yang kamu ingin balas budi kepadanya dengan temanmu tersebut? Tetapi laki-laki tersebut menyatakan la, tidak, khaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, akan tetapi aku cinta dia karena Allah azza wa jalla. Qala, fa inni rasulullah ilaika annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kemudian mereka tersebut menyatakan, sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah yang diutus untuk menemui engkau, untuk menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Maka di sini faedah yang pertama dari silang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecintaannya kepada mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari saling cinta karena Allah, bahwasanya orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, al-mutahabbuna fillahi taala fi dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berada di bawah naungan Allah di hari kiamat nanti, yang mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala dari al-Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina al-mutahabbuna bi jalali?" Di mana orang-orang yang cinta karena kemuliaanku? Cinta karena Allah. Kemudian Allah menyatakan al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tersebut, pada hari ini, hari kiamat nanti, aku akan menaungi mereka di bawah naunganku yang mana tidak ada naungan selain naunganku. Ini keutamaan yang sangat mulia bagi mereka orang yang saling cinta karena Allah. Di hari kiamat nanti ketika matahari didekatkan, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sehingga ketika itu manusia itu merasa berat sekali dengan panasnya terik matahari, akan tetapi mereka orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang mana mereka itu di bawah naungan Allah, di bawah naungan yang mana pada hari tersebut tidak naungan selain naungan Allah. Di antara yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla, seorang pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyatakan warajulun da'at warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Dan seorang laki-laki yang hatinya itu selalu terkait, selalu keinginan untuk menuju ke masjid. Kemudian yang keempat, Rasulullah menyatakan, yaitu, ya, warajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, dan dua orang laki-laki yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini syahid yang sedang dibicarakan kita di sini, yaitu keutamaan bagi mereka orang-orang yang saling cinta karena Allah, maka mereka akan dapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelima, warajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inna akhafullah. Orang yang kelima yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang laki-laki yang ada seorang perempuan yang memiliki al-jamal, memiliki kedudukan, memiliki mansab, memiliki kecantikan, memiliki kedudukan, dipanggil untuk melakukan perbuatan keji, akan tapi dia menyatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut karena Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, Rasul menyatakan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma ta'tiqu ma tunfiqu yaminu, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah dengan menyembunyikannya sampai-sampai digambarkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan sangat sangat rahasianya sedekahnya tersebut. Ya. Kemudian yang ketujuh, warajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat aina. Dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, kemudian mengalirlah, bercucurlah air matanya. Ini tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan pada hari tersebut selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini diantaranya adalah orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majlis kita ini kita bangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, keutamaan saling cinta karena Allah yang ketiga adalah saling cinta karena Allah itu merupakan tanda berimannya seorang. Merupakan tanda berimannya seorang. Kemudian iman itu adalah merupakan salah satu sebab masuknya seseorang dalam syurga. Disebutkan dalam hadis yang mana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk syurga kalian sampai kalian itu beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sampai kalian itu saling mencintai. Saling mencintai karena Allah. Ini keutamaan dari saling cinta karena Allah. Ini merupakan tanda kepada seseorang. Kemudian selanjutnya Rasulullah menyatakan, memberikan petunjuk kepada kita tentang amalan yang akan menyebabkan kecintaan di antara kita. Rasulullah menyatakan, "Awala adullukum ala amali. Idza 'amiltum tahabbtum afshu as-salama bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang apabila kalian amalkan amalan tersebut, kalian akan saling cinta. Rasulullah menyatakan, "Afshu as-salama bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini meskipun di sini kita sebutkan cuma tiga, sebenarnya di sana masih banyak lagi keutamaan dari saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya kita dasari persahabatan kita, persaudaraan kita, majlis kita juga di sini kita dasari atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Khana fi din azani wa azakumullah, kita lanjutkan. Silakan buka kitabnya halaman yang ke 19. Kita lanjutkan hadis yang ke 13. Hadis yang ke 13. Babun annaha afdalul hasanat, bab bahwasanya la ilaha illallah itu termasuk kebaikan yang paling afdal. Al hadis ats-tsalits asyar, hadis yang ke 13, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah awsini. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنة لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. حديث yang ke-13 dari Abu Dzar Al-Ghifari رضي الله تعالى عنه, beliau menyatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awsini berikanlah wasiat kepadaku. Qala, maka Rasulullah pun memberikan wasiat. Ini adabnya seorang sesama saudara muslim. Di antara haknya bahkan, ketika meminta saudaranya wasiat, maka adalah diberikan wasiat. Termasuk hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saling memberikan wasiat. Ya, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan juga saling memberikan wasiat di dalam kesabaran. Demikian pula ketika sahabat yang mulia ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, "Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Rasulullah pun memberikan wasiat dengan wasiat yang jawami. Inilah di antara mukjizatnya Rasulullah adalah memiliki jawami'ul kalim. Kata-katanya padat, kata-katanya singkat, tapi memiliki makna yang padat. Jawami'ul kalim. Dan ini tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ini termasuk di antara keutamaan Rasulullah SAW memiliki jawami'ul kalim. Kata-kata beliau adalah singkat, tapi maknanya sangat mendalam. Perhatikan wasiat yang Rasulullah berikan, meskipun hanya cuma satu kalimat saja. Akan tetapi perhatikan, ini sudah mencakup seluruh kebaikan-kebaikan. Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar dan juga kepada kita semuanya, umat Rasulullah, apabila kita ingin mengharapkan kebaikan dari beliau, Rasulullah menyatakan, "Idza amilta sayyatan," kalau engkau melakukan suatu kejelekan, "fa'at biha hasanatan tamhuha," maka iringilah. Iringilah kejelekan tersebut dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan yang telah dilakukan tadi. Jadi kan, satu kalimat. Satu kalimat, tapi kebaikannya sangat, sangat mulia. Kandungannya sangat mendalam, demikian pula faedahnya pun sangat mulia. Satu kalimat saja wasiatnya. Inilah Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat yang mulia ini meminta wasiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah berikan satu wasiat saja, satu kalimat. "Idza amilta sayyatan, fa'at biha hasanatan tamhuha." Kalau engkau melakukan satu kejelekan, maka iringilah kejelekan tersebut dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Qala, kemudian perawi menyatakan, "Qultu," aku menyatakan, Abu Dzar menyatakan, "Ya Rasulullah, amilal hasanati la ilaha illallah," apakah la ilaha illallah itu termasuk kebaikan-kebaikan? Qala, maka Rasul menyatakan, "Hiya afdal hasanat," bahkan la ilaha illallah itu merupakan hasanat yang paling afdal, kebaikan yang paling utama. Ini diantara hadis yang menunjukkan akan fadlu la ilaha illallah, keutamaan dari la ilaha illallah. Ini hadis dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Marzuq dalam kitabnya ini. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah minha talabul wasiyyati wan nasihati min ahli al-fadl wal ihsan. Disunahkannya untuk meminta wasiat, meminta nasihat kepada orang yang memiliki keutamaan dan juga orang yang memiliki kebaikan. Ahlul fadli wa ahlul ihsan. Orang yang memiliki keutamaan dan juga orang yang memiliki kebaikan. Ini faedah yang pertama yang jelas kita bisa lihat dari hadis tersebut. Pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang disunahkannya, disyariatkannya untuk meminta wasiat, meminta nasihat kepada ahlul fadli wal ihsan. Meminta nasihat kepada orang-orang yang memiliki al-fadl, memiliki keutamaan dan juga memiliki al-ihsan, memiliki sifat-sifat kebaikan. Ya. Maka di sini di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saling memberikan wasiat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul menyatakan, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu." Apabila hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada enam, Rasul menyatakan yang pertama, apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Ini hak yang pertama. Yang kedua, ketika mereka idza da'aka fa'ajibhu, kalau mereka mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Meskipun di sini para ulama mengarahkan kewajiban di sini hanya berkaitan dengan masalah walimah, akan tapi di sini umum, sifatnya umum. Seluruh undangan yang di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, maka wajib untuk menghadirinya. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasul menyatakan, "Idza istansahaka fansahhu." Kalau saudaramu itu meminta nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. Ini hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang hendaklah ditunaikan sama kita. Ya. Maka di sini, ya, tentunya sesama muslim wajib di antara kita memberikan wasiat. Kemudian yang keempat Rasul menyatakan, wa idza da'aka wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Kalau saudara itu bersin, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dia dengan doa yarhamukallah. Ini hak yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'adhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia, besuklah dia. Kemudian yang keenam, Rasulullah menyatakan, wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudaramu itu meninggal, maka iringilah dia sampai ke kuburan. Ini enam hak seorang muslim dengan muslim ini, diantaranya adalah saling memberikan nasihat. Ya. Kemudian di sini malam tadi menyatakan, talabul wasiyati wan nasihati min ahli al-fadli wal ihsan. Sunnahnya untuk meminta wasiat dan juga nasihat kepada ahli al-fadli, orang yang memiliki keutamaan dan juga orang yang memiliki kebaikan. Demikian. Bukan meminta nasihat itu kepada orang-orang yang telah diketahui akan kejelekannya, bukan. Tapi kepada ahli al-fadli wal ihsan. Ya. Kalau tahu itu adalah pelaku dosa besar, apalagi ahli bid'ah, ahli ma'asi, jangan kita minta wasiat kepada mereka. Karena nanti mereka akan membawanya kepada apa yang mereka inginkan. Ya. Ketika kita tahu seorang si fulan adalah ahlul bid'ah atau ahlul maksiat, jangan kita datang kepada ibu meminta wasiat. Karena nanti akan diarahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Oh, kamu terus demikian dan demikian. Ini kalau kepada ahlul maksiat. Kalau kepada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, maka juga akan diarahkan ke arah yang demikian. Kamu terus melakukan hal ini. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka di sini mu'allim menyatakan talabul wasiyati wan nasihati min ahli al-fadli wal ihsan. Meminta wasiat dan juga nasihat itu kepada ahli al-fadli, orang yang memiliki keutamaan dan juga orang yang memiliki al-ihsan, kebaikan. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa minha hirsus sahabati 'alal khair. Semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada kebaikan-kebaikan. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka beliau pun meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Ya. Maka di sini menunjukkan semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini banyak sekali contohnya. Di antara mereka juga ada yang menginginkan wasiat, ada yang menginginkan kebaikan-kebaikan untuk dunia maupun akhiratnya. Ini merupakan bukti tentang kemuliaan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, tidaklah salah ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, khairul qurun, sebaik-baik generasi. Rasul menyatakan khairul qarni, khairul quruni, ya. Atau dalam hadis disebutkan Rasul menyatakan, ya, khairul ummati, atau gimana hadisnya? Nah, khairul nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Kemudian setelah itu yang setelahnya dan setelahnya, itu tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahkan perbuatannya mereka kalau tidak menyelisihi hujjah, tidak memiliki dalil, maka di sini merupakan hujjah. Tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak menyelisihi Al-Hadis, maka perbuatan mereka bisa dijadikan sebagai dalil tentang kebenarannya. Inilah sahabat. Karena mereka tahu bagaimana Al-Qur'an itu turun, bagaimana sebab-sebabnya, kemudian kepada siapa diarahkan, tahu. Bagaimana maksudnya, mereka tahu belajar langsung dari Rasulullah SAW. Maka ini merupakan kebaikan juga semangatnya mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa minha anna fi'lal hasanati sababun limahwi sayyi'at. Bahwasanya melakukan kebaikan-kebaikan ini merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa, dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan, akan menghilangkan, akan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Surat Al-Hud ayat yang ke-114. Dan di sini juga sangat sangat sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, dari hadis Abu Dzar yang lainnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini sangat sesuai. Rasulullah menyatakan, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi' sayyi'atal hasanata, dan iringilah as-sayyi'ah, kejelekan-kejelekan, dengan al-hasanah, kebaikan-kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya, itu bertaubat. bertobat dari kesalahan-kesalahan itu, maka tobatnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya tadi. Nah, kemudian Rasul menyatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Nah, kemudian selanjutnya wa minha su'al al-talib li syaikhihi amma ashkala. Sunnah. Di antara perkara yang disunnahkan adalah seorang talib, seorang murid, seorang siswa bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya tentang perkara yang muskil, perkara yang menjadi kendala dia, permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Tanya kepada ya syekhnya, kepada gurunya. Ya. Ini perhatikan diambil dari faedah dari Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau ya mendapatkan sesuatu yang ada pada dirinya, maka beliau meminta wasiat, bertanya kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk meminta wasiat. Atau dari hadis ini, ya Rasulullah inal hasanati la ilaha illallah, wahai Rasulullah apakah la ilaha termasuk kebaikan? Di sini bertanya, karena Abu Dzar belum tahu tentang la ilaha itu termasuk kebaikan ataukah bukan, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, kepada gurunya itu Rasulullah SAW. Maka di sini terdapat faedah yang sangat dalam, yaitu pertanyaan seorang murid kepada syekhnya tentang sesuatu yang muskil bagi dia, sesuatu yang menurut dia itu masalah, menurut dia itu ada masalah. Nah, dan ini juga merupakan perkara yang penting kita ketahui, hendaklah kita bertanya kepada orang yang lebih tahu. Di sini seorang murid tentunya bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya, nah, tentang suatu permasalahan yang dihadapinya. Demikian pula seorang yang mendapatkan permasalahan apapun, ya maka hendaklah dia juga bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang masalah ini. Ya. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43 dan juga surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, ini sama persis ayatnya. Cuman bedanya cuman satu huruf saja, mim. Ya. Allah menyatakan di surat An-Nahl ayat yang ke-43, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali dari kalangan laki-laki. Rasul itu dari kalangan laki-laki. Kemudian kami wahyukan kepada Rasul-Rasul tersebut, fas'alu ahla dzikir, bertanya kalian kepada ahlu dzikir. Perhatikan, Allah merintahkan kepada Rasul juga untuk bertanya kepada ahlu dzikir, yaitu orang yang memiliki ilmu, ahlul ilmi. Maksudnya adalah ahlul ilmi. Para ulama menafsirkan ahlu dzikir di sini adalah ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu. Perhatikan sama Rasul saja, Allah merintahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikir, ahlul ilm, ya, orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui tentang suatu permasalahan. Ya. Oleh karena itu ada seorang ulama, ya, yang ditanya tentang permasalahan apakah di Quran ada tentang cara bikin roti. Ya. Ini sebenarnya orang ini ingin mengejek Islam, cuma ternyata dibantah oleh imam ini. Ternyata semuanya ada. Yaitu ulama ini, ya, cuma saya lupa siapa namanya ulamanya, membawakan ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kalian kepada ahli dzikir, kepada orang yang tahu, kepada orang yang berilmu tentang suatu permasalahan kalau kalian tidak tahu. Tanya masalah ilmu tentunya pada para syekh, para masyayikh. Tanya tentang permasalahan ya bikin roti tentunya kepada para koki. Tanya permasalahan tentang masalah bangunan kepada tukang bangunan. Ya. Karena ini penting. Jangan sampai seorang tanya tentang permasalahan bangunan kepada tukang roti, nanti akan dibikinkan cara bangun itu demikian dengan adonan-adonan kue. Jangan sampai demikian. Karena dia akan rusak. Ya. Tapi kalau tanya kepada ahlinya, kepada orang yang berilmu tentang masalah ini, maka di sini akan perkara itu akan lurus. Ya, maka di sini penting, ya, seorang bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya. Di sini tentunya ketika masalah ilmu, seorang thalib bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya, kalau ada permasalahan-permasalahan yang muskil menurut dia. Sehingga di sini Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah la ilaha illallah. Ini dua ayat tadi yang menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk bertanya kepada orang yang tahu. Kalau masalah ilmu, tanya pada ahlul ilm. Kalau masalah dunia, sudah terserah pada ahlul dunia. Masalah pekerjaan, kepada orang yang pintar masalah kerjaan tersebut. Nah, demikian. Kemudian yang terakhir di sini, wa minha bayanu anna afdalil hasanat wa asqalaha, ini masih ma'tuf kepada afdala ya, anna afdal hasanat wa asqalaha ya. Fil mizani huwa qalu la ilaha illallah. Faedah yang terakhir di sini belum menyebutkan bahwasanya di antara kebaikan-kebaikan yang paling afdal itu dan yang paling beratnya di timbangan ya, kebaikan yang paling berat di timbangan nanti adalah ucapan la ilaha illallah. Ya. Ini tentunya kembali kepada pembahasan dari kita-kita itu, yaitu fadlu la ilaha illallah. 40 hadis yang berkaitan dengan keutamaan la ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah itu termasuk ya kebaikan yang paling afdal. Kebaikan yang paling utama. Ya, kebaikan yang paling utama. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwasanya itu adalah merupakan iman yang paling tingginya. Ketika Rasulullah menyatakan al-imanu bid'an wa sittuna syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini beberapa faedah yang sebutkan oleh muallif, ada 5 faedah yang mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini dan juga dari faedah-faedahnya. Ya, tentang masalah bahwasanya la ilaha illallah itu merupakan kebaikan yang paling utama. Oleh karena itu hendaklah kita gunakan baik-baik kesempatan yang mulia ini. Ketika kita tahu la ilaha illallah itu termasuk keutamaan yang sangat mulia, maka hendaklah kita amalkan terus di dalam kehidupan kita. Kita betul-betul menafikan seluruh sembahan-sembahan, kemudian kita menetapkan sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berbuat syirik, karena itu akan menafikan ucapan la ilaha illallahnya tersebut. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi asyar, hadis yang ke-14. Babun annaha hifdhun lil 'abdi min masa'ibid dunya. Suatu bab yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah itu, ha ini kembali kepada la ilaha illallah pembahasan kita. Ini adalah menjaga seorang hamba dari musibah-musibah dunia. Bahwasanya la ilaha illallah itu, ini akan menjaga seorang hamba dari musibah-musibah dunia. Nah. Al-hadithu rabi asyar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, man qala la ilaha illallah naf'athu yawman min ad-dahri yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Rawahu al-Albazzar wal-Baihaqi wa sahahahu al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', ini marfu' itu hadisnya itu sampai kepada para sahabat ya. Sampai kepada Rasulullah dari para sahabat. Di sini meskipun Abu Hurairah menyatakan, tapi di sini sampai kepada Rasulullah. Ya. Di sini perkataan Abu Hurairah. Cuman seorang sahabat yang mulia ini tidak mungkin dia berdusta dengan perkataannya. Maka mereka menyandarkan perkataannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala secara marfu', man qala la ilaha illallah, belum menyatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah naf'athu yawman min ad-dahri yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka hal itu akan bermanfaat bagi dia. La ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi dia di suatu hari, di suatu masa yang mana musibah akan menimpanya. Ya, ketika musibah akan menimpa, maka ketika seorang itu betul-betul memegang la ilaha illallah itu, maka akan bermanfaat bagi dia, akan menyelamatkan dia ya dari musibah tersebut. Ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Albani menyatakan sahihnya hadis tersebut. Ya rahimahumullah taala. Nah, di sini hadis yang sangat pendek, tapi perhatikan keutamaan itu sangat mulia. Yaitu la ilaha illallah itu satu kata yang ringkas, satu kata yang merupakan ya bukti tentang muslim ataukah tidaknya seseorang. Maka di sini di antara faedah yang lain adalah akan memberikan manfaat kepada dia ya ketika suatu masa nanti akan tertimpa musibah, maka ketika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka akan dijaga dari musibah tersebut. Nah, di sini ada satu faedah yang disebutkan oleh muallif, dalil hadis ala fadli la ilaha illallah wa annaha hisnun liqa'ilaha wa hafidha lahu min masa'ibid dunya. Bahwasanya la ilaha illallah itu keutamaan la ilaha, bahwasanya la ilaha itu merupakan hisnun, merupakan benteng, merupakan perisai, merupakan benteng bagi orang yang mengucapkannya dan akan menjaga dia dari musibah-musibah dunia. Ini satu faedah yang sangat mulia, yaitu la ilaha illallah itu merupakan hisnun, merupakan benteng seorang muslim, ataukah benteng seorang yang mengucapkannya, dan juga akan menjaga dia dari musibah-musibah dunia. Ya. Ini tentunya meskipun satu faedah di sini, tapi tentunya kalau kita sudah bisa mengamalkannya dengan baik, tentunya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita janjinya, yaitu akan memberikan kepada kita penjagaan. Oleh karena itu hendaklah kita gunakan lisan kita untuk berzikir dengan kalimat tauhid ini. Dengan kalimat yang ringkas tapi memiliki kandungan yang mulia. Ataukah zikir-zikir yang dalamnya terdapat kalimat tauhid? Sebagaimana tentang zikir pagi dan juga zikir petang untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa bihi syai'un qadir. Ini zikir yang hendaklah kita sering mengucapkannya. Ya, ketika pagi kita ucapkan 100 kali, maka di sini keutamanya sangat mulia. Ya, Rasulullah menyatakan man qalaha 100 marrah fi yaumin kanat lahu adlu 10 liqat. Wa kutiba lahu 100 hasanah wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha wahdahu la syarika lah, zikir yang dialnya terdapat kalimat tauhid, la ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu bi syai'in qadir, 100 kali sehari, 100 kali, maka itu lebih utama ataukah sepadan dengan memerdekakan 10 orang budak, dan akan dituliskan untuknya 100 kebaikan dan akan dihapuskan 100 kesalahan. Dan Rasulullah menyatakan wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan, dan ucapan tersebut akan menjadi pelindung dia dari syaitan-syaitan. Nah, ini keutamaan dari la ilaha illallah wa la syarika lah, atau zikir yang dalamnya terdapat kalimatut tauhid. Ini masih berkaitan dengan ya hadis tersebut, yaitu ucapan la ilaha illallah itu akan merupakan benteng. Akan memberikan manfaat kepada dia di suatu hari nanti, di suatu masa nanti yang mana dia akan tertimpa musibah. Maka dengannya akan memberikan manfaat. Nah, oleh karena itu adalah kita biasakan lisan kita, kita selalu membasahi lisan kita dengan zikir-zikir yang dalamnya terdapat kalimat tauhid, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ya tentunya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya. Karena syariat Islam itu sudah mulai banyak sekali, sudah banyak sekali sehingga tidak bisa melakukan seluruhnya. Apa yang dia harus lakukan? Ketika dia tahu bahwa syariat Islam itu sangatlah banyak, sementara itu lemah untuk melakukannya, maka disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, yang mana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islam qad kafarat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu telah sangat banyak untuk kita, ya sudah sangat banyak, ya. Kemudian ya fababun tamassaku bihi jami', maka ajarkanlah kepada aku satu bab, satu pelajaran yang mana aku berpegang dengannya sehingga akan bisa melaksanakan seluruh syariat itu. Ya. Maka Rasul menyatakan la yazalu lisanuka rafdan min dzikrillah azza wa jalla. Terus menerus lisanmu dibasahi dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Ini hadis dari Imam Ahmad, Mutirmidzi, Al-Bukhari, Majah, juga Imam Ibnu Hibban rahimahumullah taala jami'an. Ini keutamaan dari la ilaha illallah. Tentunya kita biasakan lisan kita untuk berzikir dengan ucapan la ilaha illallah. Ataukah zikir-zikir yang dalamnya terdapat ucapan la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu bi syai'in qadir. Sekarang kita lanjutkan. Dengan ini selesai bahasan dari hadis yang ke-14. Kita lanjutkan ya, karena di sini masih jam 8 baru. Kita lanjutkan hadis yang ke-15. Babun futiha abwabu sama'i laha indama tuqal. Bab tentang dibukanya pintu-pintu langit karena la ilaha illallah ketika diucapkan. Ya. Dibukanya pintu-pintu langit ya karena la ilaha illallah ketika diucapkan. Al-hadithul qamis ashar, hadith yang ke-15, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفدي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وحسنه الألباني. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah sama sekali dalam keadaan mukhlisan, ikhlas, illa futihat lahu abwaabu sama, kecuali akan dibuka untuknya pintu-pintu langit, hatta tufdi ila al-'arsy, sampai kalimat tersebut sampai ke 'arsy. Selama hamba tersebut menjauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, maka ucapannya tersebut akan sampai dibuka pintu langit dan akan sampai ke 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Khanifidina azani wa azakumullah, sekarang kita akan membaca beberapa faedah dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Syekh Hamidullah taala. Dalal hadis ala fawaid, hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Min hadi, antara yang pertama adalah anna min syuruti la ilaha illallah al-ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibi syirki bi'alla yaqsuda biqawliha tama'an min matami'i dunya wala ria'an wala sum'ata. Faedah yang pertama, bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah itu adalah al-ikhlas. Syarat la ilaha illallah itu adalah al-ikhlas. Di sini salah satu isyarat. Salah satu syarat yang menunjukkan di sana ada syarat. Jadi bukan cuma sekedar ucapan kosong saja. Tapi tentunya ketika seorang mengucapkan, ini tentunya memenuhi syarat-syaratnya. Dia mendapatkan keutamaan ketika dia memenuhi syarat-syaratnya. Di sini disebutkan satu syarat, yaitu ikhlas. Ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya tersebut. Ya. Wa huwa tasfiyatul amal. Dan ikhlas itu merupakan tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibi syirki. Akan membersihkan amal-amal itu dari seluruh kesyirikan-kesyirikan, dari seluruh ya, kotoran-kotoran syirik. Dari seluruh ya, duri-duri syirik. Bialla yaqsudu biqadiha tama'an min mata'ib dunya. Yaitu seseorang tidak menunjukkan, tidak memaksudkan ucapannya tersebut la ilaha itu bukan dengan harapan-harapan dunia. Tidak berharap, harapan tidak tamak. Tidak tamak, tidak tamak, yaitu tidak berharap dengan harapan-harapan dunia. Wala riyan wala sum'ata, tidak pula riya, bukan karena ingin dilihat, wala sum'ah, dan tidak pula karena ingin didengar, bukan. Tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syarat la ilaha illallah. Sebenarnya di sana ada 7 syarat, para ulama menjelaskan syarat la ilaha itu ada 7. Seorang mengucapkan la ilaha itu benar atau tidaknya tentunya dengan 7 syarat. Kalau memenuhi syarat, maka di sini baru benar ucapannya. Dan dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu ya. Jadi keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Nah, syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu al-munafil jahl. Ilmu yang menafikan kebodohan. Harus tahu. Maksudnya apa? Artinya apa? Harus berilmu tentang la ilaha illallah itu. Karena dengan ilmu itu akan menafikan kebodohan. Ini syarat yang pertama, harus berilmu. Mengetahui tentang ucapan tersebut, tentang maksudnya, tentang kandungan-kandungannya, tahu. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin al-munafil syak. Seorang ketika mengucapkan itu harus yakin. Setelah berilmu, dia harus yakin. Betul-betul yakin. Karena dengan keyakinan itu akan menafikan keraguan-keraguan. Ini syarat dari Allah yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-qabul al-munafil rad. Yaitu al-qabul, yaitu seorang harus al-qabul, yaitu menerima. Dia menerima kalau sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Karena dengan al-qabul ini akan menafikan ar-rad, akan menafikan penolakan. Kemudian yang keempat, para ulama menjelaskan bahwa syarat yang kedua al-qiyad al-munafi ya litarki. Ya. Yaitu tunduk. Yang keempat tunduk, karena dengan tunduk tersebut akan menafikan bentuk meninggalkan perintah-perintah, meninggalkan ya segala sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, ini yang keempat syarat yang kuat dalam qiyad. Kemudian yang kelima, wal ikhlas. Ini yang jadi pembahasan kita di sini adalah al-ikhlas. Syarat yang kelima adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas dalam mengucapkannya. Ya. Jadi ternyata ikhlas itu ya posisi yang kelima. Karena tentunya di sana yang lebih penting, maksudnya yakin, harus pertama ilmu, harus yakin, harus qabul, harus ikhlas, yang kelima harus ikhlas dalam mengucapkannya. Karena sebelum mengucapkan tentunya dia harus tahu ilmunya dulu kan. Harus berilmu dulu, dia harus yakin dulu, kemudian dia harus menerima dulu, dan selanjutnya harus tunduk dulu. Dan baru mengucapkan ikhlas. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu al-munafil kadzib. Kalau tadi al-ikhlas al-munafil syirk. Ikhlas itu akan menafikan kesyirikan. Kemudian yang keenam adalah as-sidqu. Ya, jujur. Jujur dalam ucapannya tersebut, karena dengan jujur itu akan menafikan kedustaan. Akan menafikan dari bentuk pendustaan. Kemudian yang terakhir adalah ya al-mahabbah. Al-mahabbah al-munafil lil-ghadab. Cinta akan menafikan akan kebencian. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus betul-betul cinta. Cinta dengan apa yang dia ucapkan. Cinta dengan ucapannya ataupun cinta dengan yang dimaksud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Di sini cuma disebutkan satu syarat yaitu al-ikhlas. Ya, al-ikhlas ya. Jadi di sini ikhlas itu betul-betul akan menafikan kesyirikan. Seorang yang ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah itu akan menafikan kesyirikan, kesyirikan-kesyirikan dan dari harapan-harapan dunia seluruhnya, baik itu riya maupun sumpah. Kemudian selanjutnya yang kedua, bayanu fadli la ilaha illallah wa annahu tuftihu lahu tuftihu laha abwaab as-samaa'i hatta tasil ila al-'arsy. Penjelasan akan keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilallah itu, bahwasanya keutamaannya itu adalah akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Sampai ucapan tersebut sampai kepada arsy, yaitu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang faedah yang kedua dari hadis tersebut. Ya. Tentunya dengan seorang ikhlas dalam mengucapkannya, maka ucapannya tersebut akan sampai di arsy Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu langit dan juga akan sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa minha anna as-samawati mughlaqatun tuftahu bi'idznillah. Bahwasanya langit-langit itu tertutup. Asalnya itu tertutup, akan dibuka itu dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Oleh karena itu ketika tentang kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun malaikat Jibril yang datang bersama Rasulullah, beliau minta izin kepada penghuni kepada penjaga langit, malaikat yang menjaga langit. Ya. Apakah boleh masuk? Ditanya dulu siapa yang datang bersama engkau? Muhammad. Apakah dia itu saudara oleh Allah? Iya. Baru dibuka. Sampai langit ketujuh sampai demikian terus. Minta izin terus. Ini menunjukkan bahwasanya pintu itu tertutup. Kecuali sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan, di antara kalimat yang akan membuka pintu langit adalah ucapan la ilaha illallah. Akan dibuka pintu langit, kemudian akan sampai kalimat tersebut kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa minha anna al-'arsya fawqa as-samawati. Bahwasanya arsy itu di atas langit-langit. Langit yang tujuh tentunya di sini. Ya. Fa fi itsbatu li'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi. Maka di sini merupakan itsbat, penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya di atas makhluknya. Di sini al-'ulu, di sini Allah memiliki sifat 'ulu yaitu 'uluwuz dzat maupun 'uluwuz sifat. Ada dua 'ulu, yaitu uluwul zat sama uluwul sifat. Allah itu tinggi zatnya juga tinggi sifatnya. Nah. Kemudian selanjutnya wa minha itsbatu wujudil arsy. Penetapan akan adanya arsy. Arsy itu betul-betul ada. Bahkan arsy itu adalah merupakan ya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arsy itu di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah harus meyakini bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Kita yakin bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, di atas arsy. Tidak boleh kita meragukan sedikit pun. Akan tapi penting ketika kita yakin dengan adanya arsy bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, tidak boleh kita untuk menanyakan bagaimana sih arsy Allah, bagaimana istiwanya Allah. Ya. Tidak boleh menanyakan demikian. Kita harus meyakini saja. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menetapkan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy, maka tentunya kita yakin. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat yang ke-5, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Ada di 7 tempat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan istawanya Allah di atas arsy. Yaitu di surat tadi Thaha ayat yang ke-5. Kemudian yang lain ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-54 dan juga surat Yunus ayat yang ke-3, ini sama ayatnya persis. Allah menyatakan ya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi pada 6 masa. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Ini ayat yang kedua dan juga yang ketiga sekaligus surat Al-Araf saya sama Yunus sama. Ini tiga ayat sudah yang menunjukkan penetapan arsy. Di sini kan itsbatul arsy. Dan Allah itu beristiwa di atas arsy. Kemudian ayat yang keempat yaitu surat ya Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allah menyatakan Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin taranaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang meninggikan langit dengan tanpa ada tiang. Ya, kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Ini ayat yang keempat. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-59. Yang menunjukkan Allah itu beristiwa di atas arsy. Al-Furqan ayat yang ke-59 Allah menyatakan Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yang sembilan. Allah lah yang menciptakan ya langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa saja. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian yang keenam, surat As-Sajdah ayat yang ke-4. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada 6 hari, 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Dan yang terakhir yang ketujuh, ayat yang ketujuh yang menunjukkan istiwanya Allah di atas arsy adalah surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini 7 ayat yang menetapkan akan istiwanya Allah di atas arsy. Maka di sini ya, sekaligus ada keyakinan bagi kita. Harusnya kita meyakini bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Ketika ditanya gimana ke Allah, maka kita katakan Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Tidak boleh kita menyatakan fi kulli makan, di semua tempat, tidak boleh. Ataukah tidak boleh menyatakan Allah itu di hati? Tidak boleh. Tapi perhatikan, meskipun Allah beristiwa di atas arsy, tapi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, pengawasannya Allah mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Meskipun Allah di atas arsy sana, tapi Allah tahu berapa orang yang hadir di majlis kita. Allah tahu berapa lembar daun yang jatuh dari pohonnya setiap harinya di dunia. Allah tahu semuanya. Meskipun Allah beristiwa di atas arsy. Jadi jangan meremehkan. Ah, Allah itu jauh di sana kok. Enggak masalah kita demikian. Jauhlah demikian, tapi harus kita yakin. Meskipun Allah di atas arsy, kita menetapkan hal itu, tapi kita yakin bahwasanya ilmunya Allah itu di mana-mana. Ilmunya Allah, pengawasan Allah, pengetahuannya Allah itu meliputi seluruh makhluk. Allah tahu seluruh gerakan makhluk. Bahkan yang terbetik dalam hati manusia sekalipun, Allah sudah tahu. Sebelum diucapkan, Allah sudah tahu apa yang mau diucapkan. Nah, demikian. Maka di sini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan adanya arsy dan meyakini bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Nah, karena di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas arsy, di sini ditunjukkan bahwasanya langit dibuka, tentunya di atas kan. Ya. Dan arsy itu di atas segala sesuatu, di atas segala galanya. Ya. Tidak ada di atasnya lagi selain Allah Subhanahu wa Taala semata. Nah, kemudian selanjutnya, wa minha muwafaqatu ma'na qali la ilaha qalihi ta'ala ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Surat Fatir ayat yang ke-10. Wa atyabul kalim qalu la ilaha illallah. Di sini terdapat kesesuaian antara hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa Taala, dengan makna dari firman Allah Subhanahu wa Taala, ilai yas'adul kalimut thayyib, hanya kepadanya naik ucapan-ucapan yang baik dan juga amalan saleh, yarfa'u, akan diangkat kepada Allah. Di sini menunjukkan Allah itu di atas ya, karena di sini yas'adu, sa'id, yas'adu itu naik, hanya kepadanya kalimat-kalimat itu akan naik dan amal saleh juga akan diangkat kepadanya. Surat Fatir ayat yang ke-10. Sementara atiyabul karim, ucapan yang paling baik itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ini sangat sesuai ya ayat ini dengan hadis yang sedang kita baca ini. Kemudian selanjutnya ya, waqaluhu majtunibatil kabair ay idha jtanabal kabair fa innaha tasilu bi sur'atin ila Allah azza wa jalla kama qala ba'du ahli al-'ilmi ijtinabul kabair syartun li sur'ati la li ajli thawab wal qabul. Sabda Rasulullah di sini majtunibatil kabair maksudnya adalah kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar, idza ijtanaba al-kaba'ir. Kalau seseorang menjauhi dosa-dosa besar, fa inna tasilu bi sur'atin ila Allah, maka sesungguhnya ucapan tersebut akan sangat cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli ilmu, sebagian para ulama menyatakan ijtinabul kaba'ir, menjauhi dosa-dosa besar itu merupakan syarat. Ya, syarat cepatnya orang itu akan diterima. Ya, bukan karena pahalanya, bukan karena diterima ya, tapi betul-betul akan sangat cepat. Ya, sangat cepat amalan tersebut akan diterima. Nah, maka di sini perlu kita tahu, karena di sini ada disinggung tentang masalah ijtinabul kaba'ir, menjauhi dosa-dosa besar. Apa itu yang disebut dengan dosa besar? Ya, tentunya kita harus tahu ya. Apa itu dosa besar? Karena di sini tentunya supaya kita tidak, ya, supaya ucapan kita dari Allah itu tidak terhalang, maka tentunya kita harus menjauhi seluruh dosa-dosa besar. Karena di sini majtinya dengan kabair, di sini dengan bentuk jamak. Ya. Seluruh dosa-dosa besar jauhi. Dan dosa besar, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mendefinisikan bahwasanya dosa besar itu adalah segala sesuatu yang ada di sana larangan, baik dari Allah maupun dari Rasulnya. Kemudian juga ada hadnya, ada hukumannya. Allah tentukan hukumannya. Ya. Sebagaimana perbuatan zina, Allah tentukan hadnya. Kalau belum nikah maka akan dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Ini tentunya dosa besar ya. Ataukah mencuri, ada di sana hadnya, dipotong tangannya. Ataukah menuduh orang, al-qada, menuduh orang berbuat zina, ada juga hadnya, 80 kali cambuk. Walladzina yarmunal muhsanati. Ya, kemudian selanjutnya Allah menyatakan, ya, fajliduhum samanina jalda. Kemudian juga minum khamar juga demikian, 40 kali jilid. Maka di sini menunjukkan dosa besar. Ada di sana pertama larangan dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Kemudian juga di sana ada hadnya, ada hukumannya yang ditentukan. Kemudian di sana ada laknat dari Allah maupun dari para malaikat maupun dari seluruh makhluk. Ini menunjukkan dosa besar. Nah, kemudian di sana disebutkan juga ancamannya. Kemudian juga disebutkan perumpamaan yang jelek. Ya. Ini juga termasuk dosa besar. Perumpamaan yang jelek sebagaimana al-ghibah. Ya. Meskipun setelah itu Allah menyatakan tentang masalah ghibah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini perumpamaan yang sangat jelek, di sini menunjukkan dosa besar. Di antaranya juga yang ada larangannya adalah adzan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran min adzan. Ya. Allah menyatakan wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka di sini tentunya terhadap sesama muslim dilarang baik untuk saling prasangka buruk. Prasangka-prasangka yang buruk tentunya dilarang. Karena sebagian ikhwah ada yang berprasangka buruk dengan majlis yang kita adakan ini. Di antaranya ada yang menyatakan mau bikin kelompok sendiri, ada yang menyatakan ini dan itu. Maka jelas kita jauhi prasangka tersebut. Tidak, kita tadi berharap betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam hati kita, bukan kata yang lain. Maka jauhilah prasangka. Silakan mau belajar silakan, tidak ada yang melarang. Sampai akhirnya banyak juga yang akhirnya takut mengikut kajian. Maka di sini jauhi prasangka tersebut, kayaknya termasuk kalau ingin kalimat tauhid kita sampai kepada Allah, maka tentunya jauhilah perbuatan-perbuatan dosa. Di antaranya adalah prasangka juga. Dan juga seluruh dosa besar yang ada kita jauhi. Termasuk riba, termasuk yang lainnya kita jauhi. Kalau kita ingin ucapan la ilaha illallah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Ini tentunya ya faedah dari hadis-hadis yang kita baca, tiga hadis yang kita baca pada malam hari ini. Tentunya di sana ya kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan kita itu termasuk ya amalan yang akan bisa menjadikan berat timbangan kita di hari kiamat nanti, timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ya, dan juga dengan ya apa yang telah kita baca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga menambah keimanan kita, sehingga kita betul-betul bisa memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya Allah taala a'la wa a'lam, dan mari kita bermanfaat bisa diberikan kepada ikhwah seluruhnya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.